Wa sahibul jabairi jam'u jabiratin bi fathil mim wa hiya ahsabun aw qasabun tusawwa wa tusaddu ala maudil kasri liyaltahima yamsahu alaiha wa yatayammamu wa yusalli. Seseorang yang memiliki perban atau gib, gib atau sesuatu yang diikatkan untuk mengembalikan tulang yang retak atau pecah. Jadi kata jabirah ini adalah jamak dari berjamak jababir. Jadi jabair ini merupakan jamak dari mufrad jabirah. Yang jabirah adalah kayu ataupun yang lain yang diikatkan di tempat pecahnya tulang. Jadi tulang yang pecah kemudian diberi kayu atau semacamnya yang bertujuan agar tulangnya kembali menyatu. Itu namanya jabirah. Jadi orang yang anggota wudhunya sedang terdapat jabirah, ini hukumnya jabirah itu atau gib itu harus diusap menggunakan air. Yamsahu alaiha bilma'i illam yumkinhu nasuha li khawfi dhararin bima sabaq. Jadi di saat orang yang memiliki gib, di saat orang yang dipasang gib di bagian tubuhnya, bila dia ingin melakukan wudu atau mandi dan gib itu tidak memungkinkan untuk dicopot, maka di saat dia membasuh anggota di sampingnya, dia harus mengusap gib tersebut. Jadi anggota tubuh yang normal dibasuh seperti biasa dan gib itu diusap menggunakan air. Wa yatayammamu sahibul jabairi fi wajhi wa yadaihi kama sabaq wa yusalli. Jadi kewajiban bagi orang yang tangan atau anggota tubuhnya terdapat sesuatu yang menghalangi air, dicontohkan di sini adalah gib, ini memiliki kewajiban yang berbeda dengan orang yang tidak ada penghalang air yang sampai ke kulit. Bila seseorang memiliki luka ataupun yang lain dan di atas luka itu terdapat sesuatu yang menghalangi air, maka tidak cukup membasuh anggota yang sehat dan bertayamum saja, akan tetapi diharuskan melakukan satu hal, yaitu mengusap benda yang menghalangi air tersebut. Jadi kalau contohnya gib, maka selain membasuh anggota yang normal dan bertayamum, juga harus mengusap gib yang terletak di atas anggota yang terluka. Jadi setelah itu dilakukan, yaitu membasuh anggota normal, mengusap gib dan bertayamum, maka dia sudah dibolehkan untuk sholat. Wala ya'adata alaihi ingkana wadu'aha ayil jabairi ala tuhrin wakanat fi ghairi awdai tayamum wa illa a'ada. Untuk mengenai hukum pengulangan sholat, apakah sholat yang dilakukan dengan cara demikian harus diulangi atau tidak, ini ada perincian hukum. Perinciannya adalah bila memang dia meletakkan gibnya, bila memang dia memasang gibnya setelah dia suci, maka sholat yang dilakukan tidak harus diulangi. Ataupun gibnya tidak ada di anggota tayamum, jadi tidak ada di wajah dan tidak ada di tangan. Jadi ada perbedaan pendapat mengenai letak sesuatu yang menghalangi air tersebut. Pendapat yang pertama adalah bila sesuatu itu terletak di anggota tayamum, yaitu wajah dan tangan, maka sholatnya harus diulangi. Wa hadza ma qalahu an-Nawawi fi ar-Rawdati lakinnahu qala fil majmu' inna itlaqal jumhuri yaqtadi 'adam al-farqi ay baina 'adai tayammumi wa ghairiha. Dan pendapat yang pertama tadi, yaitu wajib mengulangi sholat bila memang luka yang dimiliki berada di anggota tayamum, itu adalah pendapat yang ditulis oleh Imam Nawawi di dalam kitab Raudhah. Namun Imam Nawawi sendiri menulisnya di dalam kitab Majmu' tentang hukum tadi, Yang di kitab Majmu' beliau mengatakan bahwa mayoritas ulama tidak membedakan antara anggota tayamum atau tidak, tidak membedakan antara letak luka itu terdapat di anggota tayamum atau tidak. Walhasil ini ada perbedaan ulama bila memang luka yang dimiliki berada di anggota tayamum. Imam Nawawi di dalam Raudhah mengatakan harus mengulangi sholat, dan di dalam Majmu' mengatakan tidak harus mengulangi sholat. Wa yustaratu fil jabirati alla ta'khudha min as-sahihi illa ma la budda minhu lil istimsak. Disyaratkan juga bagi gib atau jabirah agar sholatnya tidak harus mengulang adalah gib tersebut tidak mengambil bagian anggota yang normal atau anggota yang sehat, kecuali hanya sebagian yang digunakan untuk perekat. Jadi selama ada gib yang melebihi batas kebutuhan untuk merekatkan, maka itu seseorang yang dipasang oleh gib itu dia diharuskan untuk mengulangi sholat. Walasuku wal isabatu wal marhamu wa nahwiha alal jurhi kal jabirah. Hukum gib ini juga berlaku untuk perban, untuk salep ataupun obat-obat yang bisa menghalangi air, ataupun perekat, ini juga berlaku hukum seperti jabirah atau gib. Jadi plester ataupun perekat ataupun salep yang diletakkan di atas luka, ini hukumnya seperti jabirah atau gib. Wa yatayammamu li kulli faridatin wa manduratin. Fala yajma'u baina salatai fardin wa tayammumin wahidin. Dan seseorang hanya diperbolehkan melakukan satu salat fardu dengan satu tayamum. Artinya satu tayamum hanya bisa digunakan untuk melakukan satu salat fardu atau satu salat yang dinadhari. Dan tidak diperbolehkan mengumpulkan dua sholat fardu dengan satu tayamum. Wala baina tawafaini, wala baina tawaf sholatin wa tawaf, wala baina jumu'atin wa khutbataiha. Dan juga satu tayamum tidak boleh digunakan melakukan dua kali tawaf. Tidak boleh juga digunakan untuk melakukan tawaf dan sholat. Tidak boleh juga untuk melakukan khutbah sholat Jumat dan sholatnya. Jadi khutbah, antara khutbah dan sholat Jumat ini harus dilakukan dengan dua kali tayamum. Walil mar'ati idza tayammamat li tamkinil halili an taf'alahu miraran. Bagi perempuan yang sedang haid atau nifas, tentunya dia tidak diperbolehkan melakukan hubungan suami istri sebelum dia melakukan mandi. Dan bagi dia yang tidak menemukan air, yang ingin melakukan hubungan suami istri tetapi tidak melakukan air, dia diharuskan untuk bertayamum. Dan tayamum yang dilakukan untuk bertujuan berhubungan suami istri ini boleh melakukan beberapa kali hubungan walaupun hanya dengan satu tayamum. Artinya satu tayamum boleh untuk perempuan, boleh bagi perempuan untuk melakukan beberapa kali hubungan suami istri. Wa tajma'u bainahu wa baina sholati bidzalika tayammum. Dan dia, bagi perempuan itu pun boleh melakukan satu sholat dengan tayammum yang dilakukan untuk agar suaminya halal mengumpulinya. Jadi satu tayammum yang ditujukan untuk satu tayamum yang ditujukan untuk melakukan hubungan suami istri ini boleh juga melakukan sholat dengan satu tayamum itu. Wa qauluhu wa yusalli bi tayamumin wahidin masya'a minan nawafil sakitun min ba'di nusahil matni. Ada satu kalimat yang di dalam antara satu redaksi, satu salinan dengan salinan yang lain tidak sama, terdapat perbedaan. yaitu di dalam satu salinan terdapat kata wa yusalli bi tayammumin wahidin masya'a minan nawafil. Seseorang boleh melakukan beberapa sholat sunnah dengan satu tayamum. Tetapi di sebagian salinan yang lain, kata ini tidak ditemukan. Tidak ditemukan dalam arti ada perbedaan.